Mitra bisnis, Kwi Kian Gi meragukan masih ada niatan dari pemerintah sekarang untuk mengembalikan haluan negara dari sistem liberal menjadi welfare state sesuai amanat konstitusi. Padahal negara-negara di sekitar kita yang lebih memilih untuk menjalankan sistem welfare state seperti Singapura dan Tiongkok, terbukti berhasil mensejahterakan rakyatnya serta berhasil mengembangkan ekonomi negaranya ke level yang diperhitungkan secara global. Dan untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Baik Pak Kwi, menurut visi Bapak, mungkinkah negara yang terlanjur diliberalisasi kembali diarahkan menjadi negara welfare state? Mungkin. Pula balik semuanya itu mungkin dengan tangan besi. Kalau dia memang betul-betul mau welfare state ya, pemerintahnya itu tangan besi, jujur baru bisa terwujud. Nah, untuk mengarah ke sana, haruskah negara yang liberal itu menutup diri terlebih dahulu, untuk kemudian secara perlahan dan bertahap diseimbangkan kembali? Tidak perlu kalau begitu, karena tidak mungkin kan. Disita, dinasionalisasi sudah milik swasta kan tidak mungkin. Tetapi negara itu dengan APBN yang ada, kalau bisa APBN ditingkatkan, itu dengan uang yang seperti itu, negara akan memproduksi barang dan jasa yang terjangkau, yang mensejahterakan rakyat, asal tidak menasionalisasi, tidak sewenang-wenang, tidak menyita-nyita, tidak. Pemerintah boleh membuat BUMN sesuka-sukanya asal dia nggak perlu. BUMN-nya boleh menyaingi perusahaan swasta kalau ada perusahaan swasta yang mulai monopolistis gitu. Nah, ini pencuatan satu saja ya, belum yang lain-lain. Nah, sekarang dalam perdebatan Blok Mahakam minta diperpanjang, saya nggak setuju. Pemimpin-pemimpin Indonesia yang bekerja di sana setuju, pemerintahnya juga setuju, Ciro Wacek juga. Karena dia bilang katanya nggak mampu gitu kan. Nah, gimana itu? Nah, itulah yang masih bercokol terus. Jadi seperti itu kan itu kan lucu. Kita tidak perlu menyita lah, yang sudah habis saja mau diambil, yang sudah habis kontraknya legal saja tidak mampu untuk mengambil alih dan mengatakan kami tidak mampu. Demikian Kwi Kian Gi, Beni Rahmadi, Pas FM.